Mitra bisnis dalam ujian akhir nasional atau UAN kemarin, ada 267 sekolah setingkat SMA yang memiliki tingkat kelulusan 0%, dan sekolah tersebut mayoritas berada di daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan sebagainya. Karena masih besarnya perbedaan pemerataan kualitas pendidikan itu, muncul wacana agar UAN tidak dilakukan dengan standar Jakarta. Karena tidak mungkin menyamakan kualitas pendidikan di Jawa dengan di NTT atau Maluku. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pakar pendidikan dan mantan Ketua Umum PGRI, Profesor Muhammad Suryo. Pak Suryo, bagaimana komentar Anda? Saya sendiri melihat kecenderungan begini, memang mulai tahun ini, tingkat pengawasan sudah dilakukan dengan lebih baik di masa-masa lalu, tapi kita pun masih bisa berhipotesis bahwa tingkat kecurangan berkurang, bukan hilang. Tetapi kenyataan bahwa kalaulah ujian ini dilakukan dengan jujur, nah mungkin menyebabkan apa hasil yang ada sekarang ini. Nah kemudian mengapa daerah kawasan timur luar jauh begitu? Nah itu bisa dianalisis memang kondisi pendidikan di sana kalau dibanding dengan di Pulau Jawa memang sangat berbeda. Kondisi fisik sekolahnya, kemudian gurunya baik kuantitas maupun kualitas, kemudian juga dalam arti proses pembelajarannya memang berbeda. Tetapi untuk bisa menjawab bahwa itu seperti itu tentu perlu pengkajian lebih lanjut dari pelaksanaan ujian sendiri. Kalau penyebaran kualitas tidak merata, layakkah UAN disamaratakan, Pak? Itu yang saya kurang sependapat. Sekarang ini ujian nasional itu kan dalihnya untuk meningkatkan mutu. Itu strateginya. Terjadilah tragedi bahwa kemudian mutu itu tidak tercapai dalam artian yang sebenarnya. Nah, kemudian yang lebih lanjut lagi, UN ini diterapkan tidak secara proporsional. Dalam arti ujian untuk mengukur secara nasional, padahal kondisi itu tidak sama. Jadi betul, tadi dikatakan ya tidak tepat. Kalau memang UN ini dimaksud untuk pemetaan ya, memang itulah yang lebih baik. Karena undang-undang juga menyebutkan kelulusan tidak ditentukan oleh ujian nasional. Tapi prakteknya sekarang ujian nasional dijadikan ukuran. Nah, semua lalu berpihak ke sana, padahal pemerintah sendiri sudah mengeluarkan itu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 kan, PP 19-2005 itu ada 8 standar. Standar itu sudah terpenuhi belum? Kalau saja standar itu sudah dapat diterapkan, ya saya kira bolehlah gitu kan, digunakan itu. Sekarang ini standarnya memang sangat bervariasi, jadi sangat tidak adil lah gitu. Kalau tadi dikatakan Jawa sentris gitu, atau pakai standar yang berlaku sekarang. Kalau saya lebih cenderung, okelah pola ujian yang ada sekarang itu diperlakukan seperti sekarang, tapi fokuskan kepada upaya-upaya perbaikan-perbaikan pendidikan, sistem pendidikan ini sebagaimana diamanatkan dalam standar nasional pendidikan. Demikian Muhammad Suryo dan saya Rizal Andika.